hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Paunul Harith Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana kemarin telah kita ambil bab yang dibawa oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan larangan meninggikan bangunan. Beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasannya meninggikan bangunan ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan bahwasannya hari kiamat sudah dekat. Dan setelah mendatangkan hadis yang berisi larangan atau menunjukkan tentang haramnya bermegah-megahan di dalam bangunan, beliau membawakan asar yang memberikan contoh kepada kita semua bagaimana kehidupan salafus saleh, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan tempat tinggal, rumah yang menjadi tempat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Asar dari Hasan Al-Basri, beliau masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, beliau bisa memegang atap rumah dari kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diceritakan oleh Daud ibn Qais. Beliau masuk dan melihat tentang bentuk fisik bagaimana kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu sangat sangat sederhana sekali, dari pelepah kurma dan juga ditutupi dengan kulit binatang, dan luasnya pun adalah luas yang sangat-sangat kecil, hanya beberapa ukuran hasta atau beberapa meter persegi. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka para salafus saleh lebih memilih kehidupan akhirat, dan mereka tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Dan anak sampaikan kemarin bahwasanya Daud ibn Qais itu masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha pada masa kekhilafahan Umar bin Aziz, yang benar adalah kekhilafahan Al-Walid, khalifahnya adalah Al-Walid, sedangkan Umar bin Abdul Aziz itu adalah gubernurnya, gubernur kota Madinah di masa beliau. Rumah atau kuburan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam perluasan Masjid Nabawi karena sudah tidak mampu lagi untuk menampung jemaah. Nah, kita lanjutkan hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-454. Karena hadis yang ke-452 dan 453 hadisnya dhaif atau lemah sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Qala al-muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man bana. Al-Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyatin faqal inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tunqishhum ad-dunya wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa at-turab wa laula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil mauti la da'utu bi. Berkata al-Malik al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man bana, bab yang berkaitan dengan man, ai siapa yang bana, membangun. Maksudnya adalah bagaimana keadaan orang-orang yang mereka membangun bangunan, membuat suatu bangunan, mengeluarkan nafkah, mengeluarkan harta bendanya untuk membuat suatu bangunan. Apa dia akan mendapatkan pahala atas bangunan yang dia bangun, apakah dia sebaliknya mendapatkan dosa? Bagaimana keadaan orang-orang yang dia membangun suatu bangunan, apakah dia akan mendapatkan pahala atau tidak dari harta yang telah dia keluarkan untuk bangunan tersebut? Hadis yang pertama, Qais bin Abi Hazim, dari Qais ibn Abi Hazim qala, beliau mengatakan, dakhalna ala Khabbab na'udhu, kami pernah masuk menemui sahabat Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala na'udhu, yang mana kami ketika itu dalam keadaan menjenguk beliau, karena sahabat Khabbab ketika itu sedang sakit, maka kami pun menjenguk beliau. Wa qad iktawa sabat ayatin sabab Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala, yang pernah kita lewati pada hadis-hadis sebelumnya, beliau yang mendapatkan ujian yang sangat berat ketika di awal-awal beliau masuk Islam. Beliau adalah dari kalangan budak yang disiksa oleh mereka orang-orang kufar Quraisy, sampai apa, bekas siksaan tersebut membekas di punggungnya luka bakar karena beliau diletakkan di atas bara api, dan api tersebut tidak padam, tidak mati, apinya tidak padam, sehingga naam padamnya tersebut melainkan karena apa? Karena naam keringat atau karena darah yang mengalir dari tubuh beliau radhiyallahu ta'ala. Qala dakhalna ala Khabbab na'udhu, kami menjenguk Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala wa qad iktawa, dan ketika itu beliau melakukan kai sabah kayatin sebanyak 7 kali, sebanyak 7 kai. Apa kai? Kai pengobatan dengan besi panas. Nah, besi dipanaskan kemudian diletakkan pada tubuh yang sakit. Ini salah satu pengobatan yang nam dipersilisakan oleh mereka para ulama tentang hukumnya, karena banyak penjelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian mengatakan bahwasannya hukumnya adalah mubah, akan tapi ketika dibutuhkan dan tidak ada lagi obat selainnya. Nam, jadi kai itu adalah menjadi jalan yang terakhir atau pengobatan yang terakhir ketika tidak di sana didapati lagi pengobatan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Qala wa qad iktawa sab'a kayatin, yang mana ketika itu beliau telah melakukan kai sebanyak 7 kali. Faqala, maka beliau berkata, nah inilah diantara keutamaan seseorang ketika dia berziarah, mengunjungi atau pergi ke tempat orang-orang soleh, maka dia akan mendapatkan nasihat, maka dia akan mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan dari ilmu agama. Sebagaimana Qais bin Abi Hazim, beliau berziarah menjenguk sahabat yang mulia bin Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala, dan beliau mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan dari sahabat Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau ketika itu menasihati saudara-saudaranya dan mengatakan, inna ashabana alladhina salafu, sungguhnya para sahabat-sahabat kami yang mereka telah lewat, para pendahulu madau, mereka telah meninggal, telah mendahului kita, walam tukishumud dunya, dalam keadaan dunia tidak mengurangi pahala mereka. Mereka naam tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, mereka mengejar akhirat sehingga pahala mereka banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak terlalaikan dengan urusan dunia sehingga dunia tidak mengurangi pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna atadna ma la najidu lahu mawdian illa turab, dan sesungguhnya kita di zaman kita sekarang ini, kata beliau, asabna, kita mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan harta yang melimpah, sebagian kita mendapatkan kekayaan, nam mala najidu lahu mawdian, yang mana sampai-sampai kita tidak tahu mau diarahkan kemana dunia ini, harta ini tidak tahu lagi mau dikemanakan, mau dibelanjakan ke arah mana. Nah, sampai apa? Bingung mau dibelanjakan kemana duitnya atau uangnya, karena harta yang melimpah, rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, nama la najidu lahu maudian, tidak tahu lagi mau dibelanjakan kemana uangnya, illat turab, melainkan ke tanah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nam sebagian kita ketika sudah memiliki banyak uang, banyak harta, duitnya dilarikan kemana? Ke tanah, untuk membangun ini, membangun itu, membuat ini, membuat itu, bermegah-megahan di dalam bangunan, nah meninggikan bangunan. Itu yang dimaksudkan oleh beliau sahabat Khabbab ibn al-Arq radhiyallahu ta'ala. Berbeda dengan keadaan para salafun salih, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka sibuk untuk mencari akhirat, mereka tidak terfitnah dengan urusan-urusan dunia, sehingga mereka terus mengejar akhirat sampai al-maut, kematian menjemput mereka. Sedangkan kita keadaannya berbeda jauh dengan mereka, mendapatkan rezeki yang melimpah, harta yang banyak, nam kita tidak tahu lagi mau dikemanakan uang ini, nam larinya adalah ke at-turab, ke tanah, ayo sibuk dengan pembangunan, sibuk dengan menghambur-hamburkan harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Walaula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nahana an nad'a bil maut, tidak melarang kami untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kematian, la da'utu bih, maka aku sungguh akan meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sahabat Khabbab ibn al-Arad melihat fitnah dunia ada di hadapan beliau, beliau takut terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan gemerlapnya naam perhiasan dunia, sampai-sampai beliau, seandainya beliau tidak mengetahui ada di sana hadis-hadis yang melarang naam seorang muslim untuk tidak berangan-angan dengan kematian, maka sungguh beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dimatikan. Naam, akan tapi di sana banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, naam, tentang haramnya, tidak diperbolehkannya seorang muslim untuk dia meminta kematian atau berangan-angan untuk meninggal di dunia ini padahal ajal belum menjemputnya. Kita ambil penjelasan asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah fi hadha al-athar dalilun 'ala at-tasabbuq bil ilajil mubah li shifa'il marad alladhi qad yulimmu bil insan. Kata Syekh Zaid bin al-Marqali rahimahullah, di dalam athar ini, atharnya Qais bin Abi Hazim, terdapat sebuah dalil untuk atau tentang at-tasabbuq bil ilaj, mengambil sebab di dalam berobat, di dalam melakukan pengobatan. Ketika seorang tertimpa sakit, apapun itu bentuk sakitnya, nam hendaknya dia mengambil sebab dengan berobat. Tapi pengobatan yang harus dia tempuh atau dia jalani harus pengobatan yang mubah, mubah secara syariat. Tidak boleh dia menggunakan pengobatan-pengobatan yang dilarang. Li syifa'il marad, untuk mengobati penyakit yang terkadang menimpa manusia, nah hendaknya dia mengambil sebab. Selain dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan, nah meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga mengambil sebab dengan meminum obat atau mencari dokter supaya bisa ditunjukkan bagaimana jalan penyembuhan atas penyakit yang sedang dia alami. Tidak boleh dia berputus asa, hanya nam terbaring di rumahnya, membiarkan penyakit itu semakin parah. Dia tidak mau berobat, tidak mau mendengarkan saran saudaranya untuk mengobati penyakitnya. Ini tidak diperbolehkan. Asar di sini menunjukkan sebagaimana Khabbab ibn al-Arad, beliau berobat dengan salah satu bentuk pengobatan. Wala yajuzul ilaju biwairi ma yubahu syar'an, dan tidak diperbolehkan melakukan pengobatan dengan perkara-perkara yang tidak diizinkan secara syariat, baik caranya maupun obatnya. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia berupa makanan atau minuman, tidak boleh dia mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Ini dilarang di dalam syariat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawaw wa la tadawaw bi haram. Berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram. Bahkan ini datang dalam bentuk perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya ketika mereka tertimpa dengan suatu jenis penyakit untuk berobat, dan tentunya berobat tidak menggunakan perkara-perkara yang diharamkan. Qala wa fihi dalilun, kemudian faedah yang kedua, fihi dalilun fadli sahabatil kiram alladzina lam tushghilhumud dunya an a'malil akhirah wa lam tuftinhum bimata'iha balik tafau minha bil yasir. Dan di dalam atsar ini pula terdapat dalil tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana mereka tidak tersibukkan dengan urusan-urusan dunia dari perkara-perkara akhirat mereka. Nah, mereka sibuk untuk mencari pahala, melakukan amalan-amalan saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia meskipun ada di hadapan mereka, mereka telah dibukakan pintu-pintu dunia, tetap tidak memberikan, menjadikan mereka terfitnah dengan dunia. Walam tuftinhum bimata'iha, dan perhiasan dunia dan gemerlapnya tidak menjadikan mereka terfitnah. Balik tafau minha bil yasir, bahkan mereka mencukupkan dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sedikit dari perkara-perkara dunia. Sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih memilih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan negeri akhirat daripada mereka harus menikmati kehidupan dunia yang sementara dan berpisah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka rela dengan pemberian yang diberikan oleh Allah taala dan Rasulnya, dan mereka tetap bersabar dan qanaah, dan mereka berbuat ihsan kepada Allah taala dan Rasulnya. Mereka ridha tinggal di rumah yang sempit dengan keadaan yang demikian sampai mereka ajal menjemput mereka radhiyallahu taala anhum. Wa ja'alu hayatahum istidadan liyaumir rahil liyalfaru bi husnil jazaa'i fi jannatin na'im ni'mal mawa wal maqarri wa husnil maqin. Dan mereka menjadikan kehidupan mereka di dunia ini sebagai istidad, sebagai persiapan, persiapan untuk menyambut hari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa mendapatkan keberuntungan dengan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa berada di dalam surganya Allah taala yang penuh dengan kenikmatan, yang mana al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmal ma'wa wal maqar wa husnal maqil, adalah sebaik-baik tempat kembali, sebaik-baik tempat menetap, dan sebaik-baik tempat beristirahatnya seseorang. Dunia adalah darut ta'ab, tempat orang itu untuk bersusah payah. Tidak mungkin dia bisa bersenang-senang, beristirahat terus-menerus, tidak. Pasti di sana ada capek, ada lelah, ada letih. Karena kita tidak di dunia ini, tidak hidup selama-lamanya, akan tapi hanya sekedar untuk mencari perbekalan di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi dalilun 'ala an-nahyi an tamannil mauti ludurrin nazala bil muslim. Dan di dalam atsar ini pula terdapat dalil tentang larangan berangan-angan untuk mati karena madarat atau musibah yang menimpa seorang muslim. Seorang muslim, seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, bagaimanapun keadaannya, dia mendapatkan ujian dan cobaan di dunia ini yang berkaitan dengan kehidupannya atau ekonominya, atau yang berkaitan dengan kesehatannya, dia ditimpa dengan berbagai macam penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau dia ditimpa dengan kemiskinan dan kesusahan di dalam mencari rezeki misalnya, apapun mudarat atau ataupun musibah dan ujian tersebut, haram hukumnya untuk seorang muslim berangan-angan untuk mati. Tidak boleh dia berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Beliau di sini membawakan hadis yang banyak dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara yang pertama, lima tabata min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama adalah hadisnya Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La yatamannayanna ahadukum al-maut min dhurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati hanya karena sebab ujian atau musibah yang menimpanya. Faika nala budda fa'ilan, maka apabila tidak bisa tidak, dia harus melakukannya, maka hendaknya dia mengatakan atau dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, berilah kepadaku kehidupan, maka nasil hayatu khairan li, ketika kehidupan itu lebih baik bagiku, wa tawaffani, dan wafatkanlah diriku ya Allah, maka nasil wafatu khairan li, ketika kematian itu lebih baik untuk diriku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tertimpa dengan suatu musibah. Jangan langsung dia meminta kematian. Hendaknya dia berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah berilah aku kehidupan, jika memang kehidupan itu baik, lebih baik untuk diriku, wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah diriku ketika kematian itu lebih baik untuk diriku. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik bagi kehidupan kita, dan kita meminta kepada Zat yang paling mengerti, yang paling tahu tentang kehidupan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadun al-maut, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk meninggal, imma muhsinan fayazdada ihsanan, bisa jadi dia diberi panjang umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat ihsan, berbuat baik, melakukan banyak amalan ketaatan sehingga bertambahlah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba, atau bisa jadi dia orang yang jelek, berbuat kemaksiatan, naam fala'allahu, dan mudah-mudahan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali berangan-angan untuk meninggal, naam meskipun dia orang yang jelek, bisa jadi di kemudian hari dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat menjadi orang yang baik sampai akhir hayatnya. Kalau dia memang sudah menjadi orang yang soleh, orang yang baik, maka kebaikannya akan terus bertambah sampai ajal menyebutnya, naam di akhir hayatnya. Wa fi riwayatin ukhra anhu radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk meninggal, wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, dan jangan sampai dia berdoa meminta kematian kepada Allah taala sebelum kematian itu menjemputnya, sebelum ajal mendatanginya. Innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amalu. Karena sungguhnya ketika salah seorang di antara kalian sudah meninggal, maka amalannya akan apa? Terputus. Padahal kita tidak tahu apakah kita bekalnya sudah cukup untuk menuju hari akhirat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekalnya baru sedikit, amalannya baru sedikit, dia meninggal, pasti dia tidak bisa apa? Menambah bekal tersebut. Amalannya sudah terputus karena kematiannya. Ketika dia meninggal, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk menambah amalan. Innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira. Dan juga karena sesungguhnya seorang mukmin itu tidak akan menambah pada umurnya melainkan kebaikan. Seorang mukmin ketika umurnya bertambah, tentu kebaikannya juga akan bertambah. Amalan ketaatannya bisa ditingkatkan sehingga dia bisa memperbanyak bekal untuk menyambut hari kebangkitan, hari kiamat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Min hadhihi riwayat sahihah yantalaq Habbab radhiyallahu anhu qailan li'awadihi. Dan berangkat dari riwayat-riwayat inilah sahabat yang mulia Habbab ibn al-Arat radhiyallahu taala, beliau mengatakan kepada orang-orang yang menjenguknya, kepada saudara-saudaranya yang menjenguk dirinya ketika sedang sakit, beliau mengatakan, laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bi. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk berdoa memohon kematian, maka sungguh aku akan memintanya. Tapi karena ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, sami'na wa ta'na, kita harus mendengar, kita harus taat, jangan sampai meminta kematian, karena itu adalah perkara yang dilarang. Mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesabaran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta umur yang panjang dan juga amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil athar, dan di dalam athar ini pula, aidan karahatu raf'il bina'i wat tabahi bil imarat wal iktisar ala ma yaqdi al mu'minu bihi hajatahu al mubahah. Dan di dalam asar ini pula terdapat faedah tentang makruhnya, dibencinya meninggikan bangunan, wat tabahi bil imarat, dan bermegah-megahan dengan gedung-gedung atau bangunan-bangunan, wal iktisar ala ma yaqdi al mu'min, dan mencukupkan diri dengan apa yang sudah cukup bagi seorang mukmin yang bisa menutupi kebutuhannya, yang itu hukumnya adalah mubah. Dia butuh rumah yang besar untuk menampung keluarganya, kalau memang dia butuh, boleh, sudah cukup itu, tidak perlu dimegah-megahkan lagi. Dia butuh untuk membangun tempat tinggal buat kunlap, silahkan, karena memang itu dibutuhkan. Membangun masjid, membangun fasilitas umum, kalau itu dibutuhkan, maka tidak mengapa dan itu diperbolehkan, bahkan dia mendapatkan pahala, tergantung niatnya. Adapun yang dia tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik, dia hambur-hamburkan untuk membangun bangunan yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung mudharat, maka ini yang dilarang di dalam syariat dan dia mendapatkan dosa. Adapun faedah yang terakhir yang berkaitan dengan hukum kai, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita suka ambil sini. Allah Ta'ala alami suhabat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.